Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai penyebutan dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, "Wa dalilul anbiya'i, dan dalil bahwasannya ada di antara mereka yang mengagungkan atau menyembah para nabi, qaulu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, na'am, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa? Qala subhanak. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menjawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak selayaknya, tidak sepantasnya aku mengatakan perkara yang aku tidak memiliki hak. Naam. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau seandainya jika aku mengatakan seperti itu, niscaya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Naam. Qala syarih, berkata Al-Imam Syekh Shalal Fauzan waffaqahullahu taala dalam syarahnya itu, wa qawluhu wad dalilul anbiya'i ila akhirih, hadza fihi dalilun, di dalam ayat ini ada pendalilan, ala anna ibadatal anbiya'i syirkun, naam, mislu ibadatil asnam, bahwasannya menyembah para nabi itu adalah kesyirikan sebagaimana seperti apa menyembah berhala. Jadi kemarin sudah kita sebutkan berulang-ulang, al-ibrah bil haqa'iq, bahwasannya yang jadikan patokan, yang jadikan sandaran itu adalah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Apakah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala ataukah yang selain Allah? Nah, kalau seandainya mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda-beda yang mereka sembah, berbeda-beda yang mereka agungkan, nah, semua itu adalah kesyirikan. Semua itu adalah kesyirikan. Naam. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dhalika min 'ibadil qubur. Di dalamnya juga ada bantahan bahwasannya, naam, terhadap orang yang membedakan, memisahkan antara, naam, para penyembah kuburan, bahwasannya orang yang menyembah kuburan itu tidak syirik katanya. Yang menyembah kuburan kan kesyirikan kata mereka. Itu apa, itu adalah apa? Itu adalah, naam, tidak benar pembedaan seperti itu. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar semuanya dihukumi rata sama. Yang menyembah kuburan, menyembah bulan, bintang, matahari, enam bulan dan semisalnya, selama mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetap dikatakan itu adalah kesyirikan. Tetap dikatakan dia berbuat syirik dan harus baginya taubat dan serta meninggalkan semua kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Naam. Kemudian berikutnya, fa hadza fi raddun ala haula'i alladziina yaqulun. Di dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan inna syirka ibaratul asnam. Ini mereka membuat talbis ya, membuat talbis, penyamaran hakikat. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah yang mengibadahi berhala saja. Wa la yusawwa 'indahum, na'am, baina man 'abada al-asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Dan tidak disamakan ya. Menurut mereka tidak disamakan antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah wali atau seorang saleh atau orang saleh. Wa yunkiruna taswiyah baina haula, mereka mengingkari penyamaan antara mereka Maksudnya mereka mengingkari kesamaan antara naam menyembah berhala dengan menyembah orang soleh. Kita tidak menyembah berhala. Kita tidak beribadah kepada berhala. Yang kita sembah adalah orang-orang soleh. Yang kita sembah adalah wali daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka. Wa yaz'amuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnam faqat. Dan mereka beranggapan, berpendapat bahwasanya kesyirikan itu naam semata-mata hanya menyembah berhala saja. Ini keliru. Terbatas dalam menyembah berhala saja, keliru. Wa hadza minal mughalathah alwadihah min nahiyatain. Ini termasuk bentuk mughalathah. Nah, bentuk penipuan atau bentuk naam membuat orang keliru yang nyata sekali dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annallahu jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'alal jami' wa amara biqitalil jami'. Nah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an nam telah mengingkari seluruhnya dan memerintahkan agar apa? Agar memerangi semuanya. Jadi semua diingkari, baik menyembah bulan, baik yang menyembah bulan, bintang, matahari, nam dan yang semisalnya, semuanya diingkari. Semuanya adalah keliru. Semua itu adalah kesyirikan dan diperangi semuanya. Nam Sehingga semuanya agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita lewati. Naam, kemudian an-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, naam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidis sanamin, naam, kemudian wa 'abidi malakin aw rajulin salih. Kemudian berikutnya, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membedakan antara penyembah berhala dengan penyembah malaikat ataupun penyembah laki-laki saleh, semuanya diperangi. Nah, bahkan Allah Ta'ala memerintahkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka semuanya, nah, hingga tidak terjadi lagi kesyirikan, fitnatun ay syirkun, tidak terwujudkan, tidak muncul kesyirikan, wa yakuna ad-dinu lillah, dan akan menjadi agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk para malaikat, bukan untuk para nabi, bukan untuk para wali yang mereka anggap adalah wali dan yang semisalnya. Naam. Barakallahu fiikum wa hafidzakumullah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa dalilus salihin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam matanya itu, wa dalilus salihin, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka ada di antara mereka yang mengagungkan atau menyembah orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Naam, Allah taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, mereka adalah orang-orang yang yad'una, naam, yang mereka menyeru, beribadah, berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari-cari, naam, kepada Rabb mereka al-wasilah, itu al-qurb, kedekatan. Naam, kedekatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari kedekatan, bagaimana caranya? Naam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat. Jadi mereka menjadikan wasilah perantara untuk mencari kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut terhadap azabnya. Naam. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, wa dalil salihin, dan dalil berkaitan masalah naam mereka menyembah orang salihin, yakni anna hunaka man 'abida salihin min al-bashar, bahwasanya di sana ada sekelompok manusia yang menyembah orang saleh dari kalangan manusia. Qala taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, mereka adalah orang-orang yang menyeru, berdoa, mencari dengan kedekatan naam kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat. Jadi mereka merasa dirinya kotor, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya tidak diampuni lagi, sehingga kata mereka, kita harus melalui perantara, kita harus mencari mana di antara orang-orang saleh ini yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jadikan perantara seperti itu. Namun itu adalah batil. Qila, kata beliau, nazrat hadhil ayah fi man ya'budul masih wa ummah wa uzairan. Ada yang mengatakan juga bahwasanya ayat ini turun ya, terhadap orang yang waktu itu menyembah Naam Isa bin Maryam dan juga ibunya serta Uzair. Fa akhbara subhanahu. Naam kemudian Allah Ta'ala mengabarkan annal masiha wa ummah. Naam Maryam bahwasanya Masih itu Isa wa ummuhu Maryam dan ibunya Maryam wa Uzairan dan Uzair kulluhum ibadunillah. Semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yataqarrabuna ilallahi. Mereka semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarjuna rahmatahu dan mereka mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna adzabah dan mereka na'am merasa takut terhadap azabnya. Fahum ibadun muhtajuna ilallah. Maka mereka na'am adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muftaqiruna ilaih, yang mereka perlu butuh kepadanya, yad'unahu, yang mereka berdoa kepadanya, wa tawassaluna ilaih bitta'ah, dan mereka menjadikan wasilah perantara-perantara na'am mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah yakni al-qurb. Naam. Yakni al-qurba. Maksudnya adalah mereka itu mencari kedekatan na'am dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi, dengan mentaatinya dan juga mengibadahinya. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadah. Naam. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak selayaknya, tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Li'annahum basharun muhtajun. Karena mereka adalah na'am manusia yang butuh, fuqara, yang mereka fakir. Naam. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itulah hamba-hamba Allah Ta'ala yang fuqara, yang fakir. Dan Allah SWT adalah zat yang maha kaya serta maha mulia. Naam. Menunjukkan bahwasannya hamba semuanya adalah fuqara, butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yada'una Allah wa yarjuna rahmatahu. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Mereka menyeru, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarjuna rahmatah. Dan mereka mengharapkan kasih sayangnya. Wa yakhafuna azabah. Dan mereka takut terhadap azabnya. Wa man kana kadhalik, la yaslu an yu'bad ma'allah. Dan apabila manusia, atau apabila naam keadaannya seperti itu, yaitu yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang butuh kepada Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dan takut terhadap azabnya, maka apa? La yasluh an yu'bada ma'allah. Tidak layak, naam tidak semestinya diibadahi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian ada pendapat yang kedua, al-qaulus tsani. Pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin. Ayat ini turun kepada na'am manusia yang waktu itu dari kalangan musyrikin, kanu ya'buduna nafaran min jin. Waktu itu mereka menyembah apa? Sekelompok atau gerombolan dari jin. Fa aslamal jinnu, kemudian jinnya masuk Islam. Walam ya'lam ha'ula illadzina ya'budunahum. Kemudian mereka orang-orang yang menyembah jin itu enggak tahu. Naam, enggak tahu bi Islamihim, dengan keislaman jin itu enggak tahu. Wasaru yataqarrabuna Allah bitta'ah, kemudian menjadilah mereka masih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Wadra'ah, dan juga pasrah tunduk. Naam, berserah diri. Wa yarjuna rahmatah, dan mengharapkan kasih sayangnya. Wa yakhafun 'adzabah, dan mereka takut terhadap azabnya. Fahum ibadun muhtajuna fuqara. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang butuh dan fakir. La yasluhuna lil ibadah, tidak layak untuk diibadahinya. Naam. Tidak layak untuk diibadahi. Mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyan kana al murad bil ayatil karimah, baik yang diinginkan mana? Kata beliau, baik yang diinginkan yang pertama atau yang kedua, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatu salihin. Intinya ini. Bahwasannya yang diinginkan baik itu ucapan yang pertama ataupun pendapat yang kedua, intinya bahwasannya ayat tersebut menunjukkan bahwasannya tidak diperbolehkan mengibadahi orang-orang saleh, sawa'an kanu minal anbiya was-siddiqin, baik mereka dari kalangan para nabi ataupun dari kalangan orang-orang siddiqin, orang yang jujur, aw minal awliya was-salihin, atau dari kalangan para wali atau orang saleh, fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak diperbolehkan mengibadahi mereka, tidak diperbolehkan menyembah mereka. Li'annal kulla ibadunillahi fuqara'u ilaih, karena semuanya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala dan semuanya butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala, maka bagaimana mereka diibadahi bersama Allah Ta'ala padahal mereka butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak, tidak pantas untuk diibadahi. Naam. Hafidhakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan syarahnya, wal wasilatu ma'naha, wasilah maknanya adalah apa? Adalah at-ta'atu wal qurb. Naam, at-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughah, pada asalnya, naam, secara bahasa al-wasilah itu adalah asy-syai'ul ladzi yuwasilu ila al-maqsud, sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Paham ya? Sesuatu yang menghantarkan atau yang menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, dia menginginkan kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan mentaati, contohnya. Dengan beramal-amal saleh, contohnya. فَالَّذِي يُوَسِّلُ إِلَى رِضَى اللَّهِ وَجَنَّتِهِ هُوَ الْوَسِيلَ إِلَى اللَّهِ. Maka, sesuatu yang menghantarkan atau menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan surganya, maka itu adalah wasilah ila Allah. Itu adalah wasilah, adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. هَذِهِ الْوَسِيلَةُ الْمَشْرُوَةِ. Inilah yang dinamakan dengan wasilatul mashru'ah. Naam, kedekatan atau ketaatan yang syariatkan. Fi qawlihi ta'ala, wabtahu ilaihi al-wasilah. Mereka mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan al-wasilah. Ya, perantara-perantara yang mengantarkan tadi. Naam, yaitu dengan ketaatan, mendekat diri. Naam, dan semisalnya. Ammal muharrifuna muharrifun. Fayaqulun, adapun muharrifun. Adapun orang-orang yang mereka mengubah makna dari zahirnya, atau mukharrifun, yang mereka adalah naam orang-orang yang menghayal dari kalangan khurafat. Fayaqulun, mereka mengatakan al-wasilah, wasilah itu anta ja'ala bainaka wa bainallah wasitatan minal awliya wassalihin wal amwat. Ini syubhatnya mereka. Jadi wasilah itu menurut mereka adalah engkau menjadikan antara dirimu dan antara Allah Ta'ala wasitatan, sebuah wasitah, sebuah perantara. Minal awliya, dari kalangan wali, ya, para wali, wassalihin, orang-orang saleh, wal amwat, dan orang-orang yang mati. Taja'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah. Engkau menjadikan naam antara mereka dan antara Allah Ta'ala wa, sebuah wasilah, perantara. Naam, agar apa? Liyukarribuka ilallah, agar mereka mendekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Ma na'muduhum illa liyukarribuna ilal yuzulfa. Nah, mana budum, kata mereka. Kami tidak mengibadai mereka, kami tidak mengibadai orang-orang saleh, melainkan liyukarribuna ilallahi zulfa, kata mereka ya. Melainkan agar apa? Agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Fa ma'nal wasilah indaha ula'il mukharrifin, maka makna wasilah menurut mereka orang ahli khurafat, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan. Nah, engkau menjadikan antara dirimu dan antara Allah Ta'ala itu wasitatan, sebuah perantara, tu'arifullah bik, yang dia akan mengenalkan naam dirimu kepada Allah Ta'ala. Watangkulu lahu hajataka wa tukhbirah. Ya, kemudian naam perantara tersebut akan apa? Akan memindahkan ya, kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Ta'ala dan akan mengkabarkan kepadanya tentang dirimu. Seperti itu. Wasitah, perantara katanya. Mereka mengkiaskan dengan kehidupan dunia ya. Jadi orang aja tidak bisa ketemu langsung dengan presiden, tidak bisa ketemu langsung dengan pemimpin, harus melalui lewat apa? Lewat menteri-menterinya, karena menteri ini yang paling dekat, kata mereka. Jadi samakan dengan manusia seperti itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Naam. Ka'annallahu jalla wa ala la ya'lam, seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui. Au ka'annallahu jalla wa ala bakhilun, atau seakan-akan Allah Ta'ala itu pelit. La yu'ti illa ba'dama yalihu 'alaihi bil wasa'id. Bahwasannya Allah Ta'ala itu pelit, tidak memberi kecuali setelah orang itu merengek. Naam, dengan wasa'id, perantara-perantara. Naam. Ta'alallahu amma yakulun. Maha agung Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka katakan. Naam. Walihada, oleh karena ini, yushabbihuna ala nasi wa yakulun. Mereka bikin tashbih, menyamarkan di hadapan manusia dan mengatakan, Allah Jalla wa'ala yakul. Allah Ta'ala mengatakan, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang menyeru, berdoa, dan mencari kepada Rabb mereka al-wasilah, sebuah perantara-perantara, menurut mereka ya. Fadalla ala anna ittikhad al-wasa'id, ini menunjukkan bahwasannya menjadikan perantara-perantara minal khalq, dari kalangan makhluk ilallahi amrun masyru', ini menurut mereka. Jadi menjadikan perantara-perantara agar mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dari kalangan makhluk, mungkin orang saleh atau orang wali yang mereka anggap, nah itu adalah perkara yang syariatkan. Li'annallaha asna ala ahlih, karena Allah Ta'ala telah memuji pelakunya. Jadi mereka memaknakan wasilah keliru ya. Yang benar wasilah itu maknanya apa? At-ta'ah wal-qurb. Itu ketaatan dan kedekatan. Nah, sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan, tapi dengan cara apa? Berbuat taat dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, li'anna Allah asna 'ala ahli, katanya. Allah, dikarenakan Allah taala itu memuji pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, kemudian juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilih. Mereka ingin membuat syubhatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala dan carilah kalian wasilah. Dan carilah kalian kepada Allah taala itu wasilah, perantara. Jadi jangan langsungan gitu. Minta itu jangan langsung kepada Allah taala, tapi cari perantara dulu. Ya, cari perantara dulu, nah dari kalangan orang saleh contohnya. Wajahidu fisabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah keliru dan ini semua adalah batil, yang insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.